السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الحادي والسبعون بعد المئتين، حديث كـ271 من كتاب عمدة الأحكام عليه المقدسي رحمه الله. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. في رواية كندري أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang semisal, mithlan bimithlin. Dan jangan dibedakan ba'daha ala ba'din, sebagian terhadap sebagian yang lain. Jadi jangan dibedakan, jangan ada salah satu yang lebih banyak. Wala tabi'ul waraqa bil waraq, dan jangan menjual perak dengan perak kecuali harus semisal. Wala ba'daha ala ba'din, dan jangan pula sebagiannya dijual dengan sebagian yang lain, dan jangan menjual daripadanya yang tidak ada dengan yang ada, yakni yang kontan dengan yang ditunda. Wa fi lafadz, dalam lafadz lain, kecuali yadan biyadin, kecuali dari tangan ke tangan, langsung cash kontan. Dalam lafadz lain, illa waznan biwaznin, kecuali yang setimbang, yakni sama beratnya, emas dengan emas, 1 gram 1 gram, 2 gram dengan 2 gram. Harus mislan bimislin, harus yang sama. Sawaan bisawa, mislan bimislin semisal, sawaan bisawa sama. Sama, setimbang, persis. Ini persis dalam artian timbangannya, persis dalam artian banyaknya. Al-gharib, kalimat yang asing dalam hadis ini, di antaranya kalimat waraq. Karena faraq biasanya disebut dengan fiddah, di sini disebut dengan kalimat waraq. Dan itu adalah muradif semakna huwal fiddah madrubah atau ghair madrubah, itu adalah perak apakah dalam keadaan sudah diolah ataupun belum. Yang kedua, wala tushiffu ba'daha ala ba'din, dan jangan tushiffu didomahkan di awalnya dan dikasrahkan pada syin, tushiffu wa tasjidil fa, dari Alhamdulillah. Dan ditasdidkan pada huruf fa, tushiffu. Maknanya adalah la tufaddilu ba'daha 'ala ba'din, jangan diangkat atau dilebihkan satu dari yang lain. Wa huwa ruba'iyun, dan itu adalah dalam keadaan fi'il ruba'i. Asal katanya dari asyaffa, yushiffu. Sedangkan syif dengan dikasrahkan maknanya adalah ziyadah, tambahan. Wa yutlaq 'ala naqsi aidan, dan dimaksudkan dipakai juga untuk kekurangan. Jadi satu kalimat asyif tapi maknanya dua berlawanan. Asyif bermakna lebih, asyif bermakna kurang. Fahuwa minal abdad, dan ini kalimat yang mengandung dua makna yang berlawanan, bisa ini bisa itu secara berlawanan. Ini dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat seperti itu, seperti disebutkan dalam Al-Quran dengan quru, thalathata quru, bahwa wanita iddah yaitu dia menunggu thalathata quru. Apa maknanya quru? Quru maknanya haid dan sekaligus maknanya tuhur. Jadi tiga kali suci dengan tiga kali haid sama disebut dengan quru. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang sejenis dengan itu. Satu kalimat mengandung makna dua dan berlawanan. Bagaimana kalau begitu penggunaannya? Kalau yang dimasukkan tambahan bukan pengurangan, atau yang dimasukkan pengurangan bukan tambahan? Min siyaq al-kalam, dari siyaq al-kalam. Dan seringnya memang dipakai untuk yang seperti ini, sehingga tidak masalah ditambah atau dikurangi. Iya kan? Kalimat tushifu mau diterjemahkan jangan ditambah, jangan dilebihkan, ataupun jangan dikurangkan, sama hukumnya. Karena memang maknanya adalah emas dengan emas tidak boleh ada perbedaan timbangan, harus sama persis. Jangan yang ini ditambahi atau dikurangi, jangan pula yang ini ditambahi atau dikurangi, harus sama setimbang, 10 gram dengan 10 gram, 100 gram dengan 100 gram. Tidak boleh ada perbedaan apakah dengan penambahan ataupun dengan pengurangan. Di sini penggunaan kalimat yang mengandung makna abdad, mengandung makna dua yang berlawanan. Kemudian maknanya secara ringkas, fi hadzal hadis asy-syarif yanha an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil riba binawaihi. Di dalam hadis ini asy-syarif yang mulia ini, Rasulullah SAW melarang riba dengan dua jenisnya, yaitu jenis al-fadl dan jenis an-nasi'ah. Al-fadl kaitannya dengan kelebihan dan kekurangan tadi, sedangkan an-nasi'ah kaitannya dengan ditunda salah satunya. Kalau ditunda salah satunya akan terjatuh dalam riba nasi'ah, dan kalau dilebihkan salah satunya akan terjatuh pada riba. Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang riba dengan dua jenisnya, riba al-fadl dan riba nasi'ah. Riba al-fadl adalah riba yang disebabkan karena perbedaan timbangannya, banyaknya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan waznan biwaznin, agar jangan ada perbedaan. Kalau perbedaan terjadi, apakah satu dinar dengan dua dinar, atau satu dirham dengan empat dirham, emas 5 gram dengan emas 6 gram, ini adalah riba. Karena ada fadl salah satunya. Tetapi, kalau dalam keadaan sama, perak dengan perak, emas dengan emas, dan timbangannya pun wazdan biwaznin, harus yadan biyadin. Harus langsung kontan tangan ke tangan. Yadan biyadin. Kalau ada yang ditunda, maka akan terjadi pula riba. Riba nasi'ah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, di sini berarti hadis ini melarang dua jenis riba sekaligus, karena hadisnya menyatakan dengan kalimat yang digabungkan antara mislan bimislin dengan kalimat yadan biyadin dalam riwayat lain atau dalam lafaz lain. Fa huwa yanha an bai'id dhahab bidhahab, maka hadis ini melarang untuk menjual emas dengan emas, menukar emas dengan emas. Apakah dalam keadaan kedua-duanya sudah dibentuk ataupun belum? Kecuali harus tamatsala waznan biwaznin, harus sama timbangannya, waznan biwaznin, persis. 5 gram dengan 5 gram, 10 gram dengan 10 gram. Wa an yahsulut taqabud, dan syarat kedua harus terjadi taqabud, saling menggenggam dalam artian saling menerima. yani kontan, cash. Dia memberikan barangnya, orang ini menerima barangnya. Fi majlisil aqd, di ketika atau di majlisil aqd. Apa majlisil aqd? Hah? Tempat duduk, tempat transaksi, tempat terjadinya jual beli. Tidak mesti harus duduk. Apakah berdiri ataupun berbaring ataupun setiap tempat yang dia berjual beli dengannya, maka tempat itu disebut majlisil aqd. Dan yang dimaksud fi majlisil aqd adalah qoblat tafarruq, sebelum berpisahnya. Dan tentunya tafarruq sebagaimana dijelaskan kemarin sesuai dengan urf yang dipahami oleh penjual dan pembelinya. Idh la yajuzu bay'u ahadihima hadiran wal akhar ghaiban. Karena tidak boleh menjual emas dengan emas atau perak dengan perak, yang satu sudah hadir, sudah ada barangnya, yang satu nanti masih belum ada barangnya. Ini tidak boleh. Kamanaha an bay'il fiddah bil fiddah. Seperti menjual perak dengan perak. Sama saja. Sawa'an akana madruba aw ghair madruba, sama saja apakah sudah dibentuk ataupun belum. Illa an takuna mumatsalah waznan bi waznin. Sama juga syaratnya, harus dalam keadaan persis sama timbangannya, wazan dengan wazan. Wa an yataqabad bi majlisil aqd, dan juga harus saling menerima di tempat transaksi, di majlisil aqd, sebelum tafarruq. Fala yajuzu ziyada ahadihima anil akhar, maka tidak boleh ada kelebihan salah satunya. Wala tafarruq qabla taqawud, dan tidak boleh pula berpisah dalam keadaan belum saling menerima atau salah satunya belum menerima, agar tidak terjatuh dalam riba al-fadl atau riba nasi'ah. Wa ma yustafadu min hadzal hadits awalan an-nahyu an bai' adh-dhahab bidh-dhahab aw al-fiddah bil-fiddah sawa'an akanat madruba aw ghair madruba am mukhtalifa. Tidak bolehnya menjual dhahab bidh-dhahab, emas dengan emas atau perak dengan perak, sama saja apakah madruba atau ghair madruba, sama saja apakah sudah diolah ataupun belum, sudah dibentuk ataupun belum. Am mukhtalifah malam takun mumathilah bimi'yariha syar'i wa huwal wazan. Atau berbeda, selama dia tidak sama dengan ukuran secara syar'i, yaitu wazan. Kalau bukan dengan wazan, tidak boleh juga. Bagaimana bukan dengan wazan? Saya emas 3 kelondong atau 3 bulatan kecil gitu. Tukar dengan 3 juga. Apa itu timbangannya sama? Enggak tahu. Boleh apa enggak boleh? Pokoknya kan sama 3 dengan 3. Kalau emas itu ukurannya bukan 3 dengan 3, 3 cincin dengan 3 cincin. Cincinnya berbeda-beda ukirannya, bentuknya. Udah tukar 3 dengan 3. Kan sama ini. Kan boleh kalau sama. Tidak boleh. Kalau emas, ukurannya yang syar'i adalah waznan biwaznin. Ditimbang cincinnya. Wah, ini kan lebih bagus. Enggak ada lebih bagus atau yang lebih bagus. Timbang. Berapa gram timbangannya, maka harus sama persis timbangannya. Kalau ternyata 3 cincin timbangannya sama dengan 2, maka tukarnya 3 dengan 2. Karena sama-sama 5 gram misalnya. Atau 10 gram. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, di sini harus dengan mi'yaruha syar'i, yaitu al-wazan. Wa ma lam yahsul at-taqabud min at-tarafain, dan juga tidak boleh menjual emas dengan emas atau perak dengan perak kalau tidak terjadi taqabud, kalau tidak saling menerima, ini tidak cash dari dua belah pihak di majlis transaksi atau di tempat transaksi. Kalau tidak ada serah terima saat itu juga, ada yang ditunda, itu tidak boleh. Ini faedah pertama. Faedah kedua, larangan andalika yaqtadi tahrimuhu wa fasadul aqd. Faedah kedua, bahwa larangan tersebut menyebabkan konsekuensinya jual beli tadi rusak, tidak sah. Fasadul aqdi artinya rusaknya jual beli tadi, tidak sah. Yang ketiga, at-tamatsul wa at-taqabud bi majlisil aqd. Ketiga, kesamaan timbangan dan saling menerima di tempat transaksi itu masyrutun baina jami'il amwalir ribawiyah. Ini adalah berlaku pada semua harta ribawiyah. Apa harta ribawiyah? Harta yang berlangsung padanya riba. Di antaranya emas, perak, dan juga dimasukkan oleh para ulama al-athman. Apa athman? Alat-alat tukar. Alat tukar itu artinya uang dan sejenisnya. Emas, perak, dan yang sejenisnya. Wa ya'ti bayanu ma yajma'uha insyaallah. Maka tentunya tidak boleh menukar uang 1000 dengan ratusan 10, ratusan 11 begitu. Ini terjadi yang subhanallah tidak saya bayangkan ketika itu tiba-tiba terjadi. Orang kan biasanya nuker endak fakah itu ada uang receh begitu. Ada, ditukar. Saya punya 1000 minta pecahan, dikasih 10 ratusan kan begitu. Sama apa enggak sama ini? Sama. Tetapi tiba-tiba terjadi di beberapa terminal yang saya turun di sana, orang itu sengaja membawa recehan banyak untuk memberikan jasa tukar uang. Tukar begitu. Kan banyak yang butuh receh di sana. Kemudian tukar, masih dikurangi 1. 1000 dikasih 9. 100-nya untuk dia. Apakah boleh yang demikian? La yajuz. Hadha riba. Ayo riba. Fadl au nasi'ah. Nasi'ah ul fadl. Hah? Fadl au nasi'ah. Jangan kayak anak kecil. Fadl atau nasi'ah? Nasi'ah. Nasi'ah atau fadl? Fadl. Diambil yang terakhir. Al fadl. Karena tidak mislan bi mislin. Tidak waznan bi waznin. Tidak sama nilainya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya apa yang disebutkan dalam mata uang itu adalah catatan. Bahwasanya kamu memiliki emas di sana seukuran atau senilai dengan apa yang kamu tulis di sini. 100 rupiah begitu. Paham maksudnya? Itu namanya alat tukar. Juga ukurannya emas sesungguhnya. Dan itu adalah catatan bahwa kamu memiliki emas seukuran catatan yang ada di uangmu tadi itu. 100 rupiah. Khunibirin a'azakumullah. Maka yang namanya semua amwal ribawiyah harus mithlan bimithlin dan yadan biyadin. Harus sama nilainya dan harus cash. Apa saja nanti akan disebut bihamdillah insyaallah, akan disebut hadisnya yang mengumpulkan semua harta-harta ribawiyah yang berlangsung padanya riba. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang rajul yudainun nas, seorang yang menghutangi pada manusia. Kullu mi'ah bimi'ah, bimi'ah warba'in. Menghutangkan pada manusia, yani rentenir, menghutangkan 100, nanti bayar 140. Wa yaj'al salafan ala harir, au sulafan ala harir, dan kemudian dicatat semua hutang-hutang itu di atas harir. Hadha huwa ainur riba, ini adalah intinya riba, kata Syekhul Islam. Alladhi anzala fihi al-Qur'an, yang diturunkan oleh dalam Al-Qur'an keharamannya. Tentu di sini anzala fihi al-Qur'an, ini anzala fihi al-Qur'an bitahrimih. Al-Qur'an menurunkan atau di dalamnya terkandung pengharaman riba tersebut. Wa dzakara annahu la yastahiqqu, dan tidak berhak orang yang merentenkan hartanya tadi illa ma a'tahum, kecuali apa yang telah diberikan pada mereka. Au nadhirahu, atau yang semisalnya. Amma ziyadah fala, ataupun adapun tambahan tidak boleh. Falakum ru'usu amwalikum. Ini makna ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah penjabaran dari ayat yang menyatakan falakum ru'usu amwalikum. Maka dia tidak berhak, si rentenir tadi, kecuali ma'atohum, apa yang dia telah berikan pada mereka. Kalau diberikannya sekian, ya sekian itu hak kamu. Amma ziyadah, adapun tambahannya, fala, maka itu tidak boleh. Fala yastahiqqu syai'an minha, dia tidak berhak sedikit pun. Amma ma qabadahu bita'wilin fayu'fa anhu, adapun yang sudah diterima dengan takwil-takwil mereka, maka itu dimaklumi. Wa amma ma baqiya fi dhimam, adapun yang tersisa, maka tidak boleh diambil. Fahuwa saqitun, maka gugur. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Ini khana bin azakumullah. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala turun dalam keadaan mereka kaum muslimin masih sebagian mereka melakukan riba. dalam keadaan sudah melakukan riba. Maka mereka ada yang meminjamkan 10 tanah sudah berbunga-berbunga menjadi 17 atau lebih. Ada yang menghutangi 100 sudah dibayar semua, tinggal ribanya. Ribanya sekian. Ada lagi yang dalam keadaan ini belum bayar sama sekali. Ini sudah bayar, tinggal ribanya. Ini sudah bayar, tinggal separuh ribanya. Ribanya sudah diberikan, sebagian riba belum dibayarkan. Bagaimana ketika turun ayat dalam keadaan begini? Maka, pertama, kalau yang belum dibayar sama sekali, falakum ru'usu amwalikum. Bagi kamu, ru'usu amwalikum. Intinya saja. Kalau hutangnya 10, 10. Jangan 7, tidak usah tagih, karena ayat sudah turun, haram. Kalau dalam keadaan sudah bayar semua, tinggal ribanya saja, maka tidak berhak untuk mengambil riba itu. Falakum ru'usu amwalikum, dan ru'us amwalikum sudah diambil. Selesai. Kalau sudah sebagian, sebagian belum, bagaimana? Yang ini ma'fu, yang sudah diterima, yang tersisa, daru ma baqiya minar riba. Sama dengan ini. Wa daru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisanya dari riba itu. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, hukum dari Allah SWT. Sudah kita baca ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama tentang hukum riba, apakah berlaku hanya khusus pada amwal ribawiyah atau asnaf ribawiyah yang disebut di dalam hadis riwayat Muslim, atau dikiaskan pula dengan yang sejenis. Dan ulama yang berpendapat bahwa ada asnaf yang dikiaskan dengan asnaf ribawiyah ini, tetapi mereka berselisih pula ketika mengkiaskannya. Perselisihannya tentunya sesuai dengan perselisihan mereka tentang ilatnya. Apa ilat tahrim? Apa ilat atau alasan diharamkannya? Apakah karena barang itu ditimbang dan ditakar, atau karena barang itu adalah berupa makanan, atau karena barang itu adalah berupa harga atau alat tukar? Pada emas dan perak mereka sepakat para ulama bahwasanya ilatnya adalah bahwa emas dan perak merupakan alat tukar atau asman, harga. Sedangkan pada empat sisanya, korma, gandum, kemudian garam, maka mereka menganggap ilatnya adalah makanan. Sebagian mereka bilang begitu. Sebagian lagi mengatakan itu adalah sesuatu yang ditimbang dan ditakar. Dan ada lagi yang menyatakan dengan pendapat-pendapat lain. Dan alhamdulillah sudah kita bahas perselisihan mereka, maka tinggal kita baca kesimpulannya dari mereka. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Al-Mughni, al-hasil inna majtama'a fihi al-kayl wal-wazn wal-ta'am min jinsin wahid fafihi riba ala riwayatun wahidah. Kesimpulannya, kalau terkumpul pada satu barang dagangan atau barang yang ditukar, terkumpul padanya sifat dia ditakar atau ditimbang dan sekaligus dia makanan satu jenis, fafihi riba, maka terjadilah padanya riba kalau tidak memenuhi syarat-syarat kemarin. Apa syarat kemarin? Yadan biyadin mithlan bimithlin, kontan, dan tidak boleh ada tafadul, tidak boleh ada perbedaan nilai beratnya atau takarannya. Apa terkumpul padanya? Kalau barang itu terkumpul padanya ta'am, berupa makanan, dan dalam keadaan ditimbang kail, makil, atau wazan, ditakar atau ditimbang, dan dalam keadaan jinsun wahid, satu jenis, seperti kurma dengan kurma, atau gandum dengan gandum, atau garam dengan garam. Kalau terkumpul padanya demikian, ta'am, kail, wazan, wal jins, maka terjadilah hukum kemarin. Apa hukum kemarin? la yajuzu tafadul wan nasa, tidak bolehnya tafadul dan tidak bolehnya ditunda, harus kontan saat itu juga, ya dan biadin dari tangan ke tangan, dan harus sama timbangannya, sama takarannya. Ini riwayat muwahidah pada masalah ini, hanya satu riwayat kelihatannya dimaksud adalah hanya satu riwayat dari Imam Ahmad. Seperti al-aruz, beras, wadakhl, wal-qutniyat, wad-duhan, seperti minyak, kapas dan sejenisnya. Wahada qawlu aktari ahli al-ilm, dan ini ucapan kebanyakan para ulama di negeri-negeri, fil qadim wal hadis, dulu maupun sekarang. Wa ma ya'dun fihi qay, dan apa yang tidak ditakar, wal wazn, atau tidak ditimbang, wa ta'am, dan tidak dimakan barangnya, wa qarafat jinsuhu, dan jenisnya berbeda, fala riba fihi, maka tidak ada riba padanya. Kalau yang tidak dimakan, apa contohnya? Biji kurma misalnya, botol biji kurma. Ada kegunaannya, ada yang di biji kurma itu dikeringkan, kemudian ditumbuk untuk membuat campuran celak, campuran apa? Sifat mata. Baik, itu ditakar, tapi tidak dimakan. Ini tidak terjadi riba padanya, walaupun berbeda jenisnya, walaupun berbeda timbangannya, walaupun tidak kontan. Baik, apa lagi? Tidak tidak dimakan. Kalau tidak ditimbang, tapi makanan, tidak ditakar maksud saya. Seperti buah tin, dijual satu persatu, maka dalam keadaan tidak terjadi riba, walaupun berbeda gede dan kecilnya ditukar, walaupun dalam keadaan tidak kontan, tidak riba. Demikian pula idza ikhtalafa jins, kalau berbeda jenisnya, dalam keadaan dia makanan tapi ditimbang, makanan ditimbang dan ditakar, tapi jenisnya berbeda, korma dengan garam, garam dengan gandum, itu boleh, tidak terjadi riba padanya walaupun berbeda. Tafadhul. Maka dikatakan di sini, kata sahibul Mughni rahimahullah, fala riba fihi riwayatun wahidah, dan ini pun satu riwayat, tidak ada perbedaan riwayat, yaitu tidak terjadi riba padanya. Wa huwa qawlu aktsaril ulama, dan ini ucapan kebanyakan ulama. Wadhalika katin, seperti buah tin, atau nawa, biji-biji korma. Tin contoh yang tidak ditakar, tidak ditimbang, tapi belinya satu persatu. Tahu buah tin enggak? Seberapa besarnya? Segini? Atau segini? Atau segini? Seberapa besarnya tin? Sekian. Nah, tapi yang sering dijual dalam keadaan sudah kering dia, karena yang segarnya sangat jarang didapat. Baik, wanawa, sedangkan nawa contoh yang tidak dimakan, tapi dia ditimbang, ditakar, tapi tidak dimakan. Wama wajada fihi ta'am wahdahu, atau yang dalam keadaan dia dimakan saja, tetapi tidak ditimbang, tidak ditakar, cara belinya satu persatu. Atau kain wal wazan min jinsin wahid, atau dia ditakar, ditimbang dari satu jenis, tapi di sana tidak dalam keadaan riwayatan, padanya ada dua riwayat. Naam. Wa ma wajada fihi ta'am wahdahu, kalau dia dalam keadaan makanan saja. Atau kain wal wazan, dia ditakar dan ditimbang min jinsin wahid, dari satu jenis. Fa fihi riwayatan, maka padanya ada dua riwayat. Waqtalafa ahlul ilmi fih, dan para ulama berselisih padanya. Wal awla insyaallah, dan yang lebih utama insyaallah, hilluhu id laisa fi tahrimihi dalil, maka yang lebih utama adalah bolehnya, karena tidak ada dalil tentang pengharamannya. Laisa fihi dalilun mawthuq bihi, tidak ada padanya dalil yang terpercaya dalam artian sahih. Wala ma'nan yuqawit tamasuk bihi, dan tidak ada makna yang menguatkan untuk berpegang dengannya. Wahiyya ma'adha'afiha, dan juga bersama lemahnya riwayat ini, yu'aridu ba'duha ba'dan, satu dan lainnya saling bertentangan. Fawajaba ikhrajuha, maka mesti kita kesampingkan. Awil jadi bainahuma, atau menjamak antara dalil-dalil tadi sudah lemah, saling bertentangan lagi. Waruju ila aslil hal, maka kembalinya kepada aslul hal. Hukum asalnya kan halal, kecuali 6 perkara yang disebut. Maka yang tadi kalau tidak bisa dikiaskan dengan illat yang jelas, dengan dalil yang mauthuq, maka hukum asalnya kembali bahwa itu tidak termasuk yang 6 ini, artinya tidak terjadi riba padanya. Alladhi yaqtadhihi al-kitab wa sunnah wal i'tibar, yang tentunya demikianlah yang sesuai dengan kitab dan sunnah dan i'tibar. I'tibar yang diambil di kitab dan sunnah. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, kalau dalam keadaan dia ditimbang, ditakar makanan dan sejenis, maka terjadi padanya hukum. Sedangkan kalau dalam keadaan tidak ditakar, tidak ditimbang, tidak sejenis, maka dalam keadaan dia boleh, tidak terjadi riba padanya. Kalau makanan saja tapi tidak ditakar dan tidak ditimbang bagaimana, maka ada ikhtilaf, tetapi itu adalah perkara yang dikatakan yang lebih rajih adalah kembali aslul hil, kembali halalnya, tidak dilarang. Dan tentunya ini adalah ala mazhab Imam Ahmad. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, ada pendapat-pendapat lain dari pendapat Maliki ataupun yang lainnya, dan termasuk mazhabnya Ahlul Zahir yang menyatakan tentang apa yang disebutkan dalam hadis tidak bisa dikiaskan dengan apapun, sehingga hanya pada asnafur ribawiyah al-madhkurah fil hadisi faqat, hanya pada barang-barang ribawiyah yang tersebut dalam hadis saja dan tidak keluar pada barang-barang lain. Wallahu ta'ala alam.